nomor loro jarene wong-wonge kok sing pantes diciluk kiai ku nek bojone loro. Ha lek bojone ming siji ya wis ustad ngono wae. Lek bojone telu seh. Ya maksude seh puji. Mosok supene kok seh puji lak. Ten pundi-pundi jubahe klengsreh, kalungane tas besak kepel-kepel. Nika bojone telu, gek cilik-cilik bojone. Pinter lek milih bojoku nggelek sing sek tembean-tembean ngono kuwi. Ha nek bojone papat kuwi diceluk Kanjeng, maksude Kanjeng Dasa. Sian nika lak wonten Kanjeng Dasa bojone papat. Nek bojo luwih saka papat, lha kuwi Eyang. Iya. Eyang Subur, nek bojo nang nganti 8 kuwi. Neng dadi kabeh iku manut Imam sapa Imam Syafi'i gak oleh Imam Malik gak